Awakmu ngomong, aku mang wis ngomong wis enek sak jam punjul saiki gendhi awakmu. Gentenan ya. Ya tak kaya kesempatan. Iya. Lungguh Mas, aman lungguh enggak apa-apa aman kecuk. Apa menawa awake dhewe iki ngenekke acara mauludan mengeti biasanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan iso gandul sarunge alim ulama. Iya iya iya. Wes Mas. Lho. Iya. Suwun dhek. Moleket mau terus ngaso ya. Kesel kan. Apa meneh ning arep masjid? Ki masjid Al Ikhlas dusun Gisik Desa Gebang. Iya iya iya. Jenengane Pak Kades ya rawuh. Pak Kades. Garwane wong ngawi tanggaku wong tempuran bojone Pak Lurah. Ya ampun. Ki Pak Lurah. Mosok ya ngawi kono tanggamu ya. Yo Pak Lurah. Ya kono wis penak Mas iki lho teh iki lho kene enak-enak bukane. Suwun lho Dik. Nggih nggih monggo. Sing putih ki Pak Carik. Ya Pak Carik. Pak Carik sing mbok dongane Mang. Iya to Pak Carik. Oh iya iya. Mudin barang Mudin barang ya Mang. Ya enak to. Ya komplit lho Mas. Komplit komplit. Lah sing lemu ki galih. Ya roh roh. Roh roh. Guyub rukun warga kene. Ya ngerti Mas ngene iki ya guyub sak monobane delok masyarakat kene ya. Kabeh padha madhep rene wong iki tanah yo ngenteni awakmu kok. Iya iya iya. Anu Mas, umpamane mudun gelut wong loro noleh. Nesengrek. Bagaimana? Mas aku iki ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman bagi para lelaki yang ada di sini, sekarang sudah bosok Indonesia kalah 2-0. Alah. Lah kowe genah aku mau ndelok nang kono lho to. Wong iki mulutan kok iso malah tekan bal-balan iki lho. Kok iso wong malah hubungane apa mulutan karo bal-balan? Dibongke. Padane bersatu, mulutannya kudune iso bersatu. Walaupun Indonesia kalah tapi awake tetap bangga. Kok iso bangga? Bangga menjadi warga negara Indonesia, berbangsa satu, bernegara satu, berbahasa satu, bangsa Indonesia. Wah, tepuk tangan kabeh. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa ada saweran? Jangan. Jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Iki lurae wis tau nanggap ede bro. Kurang tahu. Nangkap sebisa nih Jan. Oh, sebelah-sebelah wis kabeh yo kene iki lho sing urung. Ya ngono ta. Pokoke kok ngantek somben gak nanggap awake dhewe, pokoke tak dongakne udunen. Ya awakmu dongakne udunen. Anu, nambah niku guyon, guyon. Niki anu kula wau tebe-tebe saking Blitar kaget Mas Yudo jerene ngisi pengajian. Wah, tak budal aku ndelok. Kula pun teng mriku punan mulai jam 8 wau teng mriku. Mboten kula mboten mboten ningali Mas Yudo blas kula teng mriku ningali bal-balan. Tapi kuping mriki ning anu napa ngrungokne Mas Yudo wah sae. Apa iso wong kuping ngrungokno kene kok sing anu ndelok bal-balane? Lho apa ya ora iso wong tipine madhep rono lah kupinge lak madhep rono lah aku lak madhep rono iki lho ora ngrungokne. Bocah iki karo mangsaku diceneni Pak Eko lho ditilpantil pengundang rono malah ning kene. Gula iket mau ya kowe iki kok. Wong paling tidak i menggone jamaah kaya ngene iki paling tidak tunjukkanlah nek awakmu iki sebagai seniman atau sebagai dagelan sing membawa misi dakwah. Terus membawa misi akhlakul karimah awake dhewe kan entuk dawuh saka PBNU. Kon siar agama lewat budaya. Yeah. Salah satunya ya kaya ngene iki. Terus kudu iso selawatan to. Allahumma sholli wa sallim ala warono. Ya tak warai sithik-sithik to. Aku mulai rambutku tak cat ngene. Alah alah. Pengajian kok iso. Lah ora iso tak ngaji bareng padha-padha sinau. Lah kok pian nuwun sewu lak roh beduk ngono kae. Heeh. Lah aku teng teng teng masjid isih sedeng tong tong tong masjid isih kosong ngono. Mulane kudu sregep nang masjid. Yo nang masjid Mas aku Mas sumpah mendino. Luhur. Masjid. Asar. Masjid terus Mas. Maghrib nyisa. Lah masjid pokoke urung enek wong enek aku mesti mlebu. Salat. Lah nyapo ijol sandal akeh. Jumatan wah karfil akeh. Ukuramu enek 48. Kok iso ijol sandal iki? Ngono wiwi roh malaikat ya ditulis. Nyapa? Kocluk. Lah nyapa kok nulis kocluk lho ya? Lah ya kok iso ning masjid kok iso ijol sandal iki? Lah dawuhe para ustaz tinggalan barang sing ngolo gawan barang sing becik. Budal nggawa sandal jepit mulih selop hebat Mas aku. Tenan anak-anakku wis tak bajari saiki. Ndik ngenane awakmu ngomong kae sampean ya ngono lho Mas. Wong goblok kok pitung kecamatan. Lah sampean ya ngono ngomongi tinggalno barang apa? Sing ngolo gawenen barang sing becik iki tegese tingkah lakumu sing elek kuwi guaken tingkah lakumu sing apik kuwi dienggo. Lah ngantuk pas kuwi turu ketek aku lak omong-omong ngono kuwi Ustaz. tapi sampean ngomong aku kepeh dan sampean matur nuwun saestu Mas. Iya kudu ngono. Anakku sing lanang lho Mas. Heeh. Kan lak ngomong sampean lak Jumatan lho kon melok imam ngono sampean ngono to. Ya iya to nek Jumatan iki kudu manut karo imam. Oh, gerakane kudu manut karo imam. Wis saiki ben Jumat jam 7 wis tak kon dolan karo imam mancing. Terus dek ngenane jak bal-balan. Wis terus Mas. Saiki pokoknya wis ora Jumat ben dina dolan karo imam. Ben awak munggah swarga ta lho. Wes bendi. Imam sapa ta? Imam ngarepanku. Bocah cilik wis jenengan imam. Anake saleh masuk ra roh to kowe. Anake saleh bakul ndok ae lho. Ngono wiwi roh malaikat ya ditulis. Ditulis apa Mas? Kocluk. Lah. Lihat jarene kon manut imam piye ta awakmu? Imam ki tegese pemimpin salat wong sing ngarep dhewe ki jenenge imam. Pemimpin salat ki jenenge imam. Laru gene aku jenenge gopur sing mimpin iki bocah ra tau salat ning kono. Salat ning nggon desa aku jenenge gopur. Budu imam, imam ini malah anake ponane imam. Wah, jandablek Mas. Aku wis matur nuwun saiki wis saiki dolan terus anake. Nyapa kok nusul barang lho kok. Lah, iya ta. Aku lek wis genah to, aku ki manut omonganmu. Jerene diomongi anu cil anakmu ki manut imam. Saiki wis manut. Imam ki tegese sing mimpin salat ki lho bener jenenge gopur, tapi di situ dia sebagai imam. Gopur menjabat sebagai imam. Nah, iki lho dosa aku iki. Wong wis dijenengne dok gopur kok iso mbok leh imam iki lho. Jan ora modal rono paranono dhewe. Pur jenengmu tak ganti imam gelem apa ora rono dhewe. Wong karo aku ora akur kok. Ayo medun ya. Lah nyapa Mas? Gelut ta nang jero. Lah aku ki wong manut aturanmu lah aku ki manut. Wong manut aturan tapi ngaturanmu ora bener lho. Selawatan iki lho kudu iso. Selawatan ya iso anu napa niku lak apa jenenge? Apa? Wayahe masjid wayahe. Puji-pujian. Aku ya apal Mas. Sing piye njajal nang? Lah ya eleng-eleng jong anti lali wong urep bakal mati yen mati ra ketemu sanak famili dipendem jerut dikempet yung atemi lah nyapo lho nyapo dipendem jerut dikempet bumi lah lemahe sapa sing duwe yung atemi kene aku andinge kono. Ora roh, teko gopur ora percaya kowe. Oh, anu to diwakafne. Diwakafne kanggo masjid, kanggo ibadah. Lah ayo diwakafne nggone sing diwakafne iya yung atemi. Oh, alah. Ning jero kubur Jawa diwedi mung karena angkir sing nekani gretak gretak swara ngeteni mayit mlayu terus ngejak remi ladaladuh masyaallah astagfirullahaladzim precil apa to mayit mlayu wedi siksa geni ngejak remi kuwi tenan kuwi siksa geni remi. Anak menang kene sapa? Yung atemi. Lho. Ning jero kubur akeh panggodho, kodhong klabang jagulan ula, gretak gretak swara neraka. Mayit mlayu terus nyilih kumpul. Alah alah aku aduh. Krik tenan aku kok. Aku ngaji ora oleh nyambut. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura astagfirullahaladzim. Percil. Allahu Akbar. Mayit mlayu wedi siksa neraka. Iki kompong. Siksa neraka. Kompong. Dinggo ngompo sapa? Yung atemi ning jero kubur ana sego berkat, ora ana soto babat, ora ana prawan liwat. Sing ana kenese Pak Somat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura percil. Kok iso kentese Pak Somat lho? Ya kentek iki ta. Wedi siksa akhirat. Lah iya karo kentese Pak Somat. Siksa akhirat kentese Pak Somat. Nggo ngentes apa? Yo ngatemi. Ya ora oleh nesu. Lho, yo ngatemi dikentes, dikumpo. Karena yo ngatemi sapa? Ya mbuh yo bojone Pak Gopur malah Mas. Kowe rumah. Bunyai ngono kok iso. Anu jam 10 Mas dinteni Pak Eko Mas sanes. Dinteni Pak Eko. Omong ono, melih napa mpun ngono omong ono. Lak melih kok nambahi Pak Lurah omong ono. Lah, ya ta. Melih napa mpun Pak Bu? Kono malih tok muni tok. Melih napa mpun? Wong wedok-wedoke kok kuat. Engko lho wong kene iki kuat. Kono sing nang ngisor karek melah melih sing nang dhuwur kita kok iso. Eh, sing wedok ayu-ayu ya, Mas. Ayu-ayu nom-nom kok iso. Ya ampun. Minyak wangi jret-jret-jret. Lah iya. sing wedok-wedok cantik-cantik, bapak-bapak yo ganteng-ganteng. Sing tuwek jeneng kowe werot-werot mburi to. Kayak jajan lah, tapi sing nom-nom lho nganggo minyak wangi Rexona Casablanca yo ketok wangi semperbel kok. Lah awakmu cedhuke ngono aku ning kono wong tuwek ambune remason wong loro. Mbok masuk angin bombo emang. Tera yo gawan umur kowe wong gawan umur. Kowe tak ngono ku ya Mas ya. Wong nek wis sepuh ku ya mesti masuk angin gawan umur. Oh lah ra roh aku polane ngono kuwi. Polane sampean ngono dadi wong lanang kudune sing bergas ya Mas ya. Ya kudu sing bergas kudu semangat. Lah wong wedok. Wong wedok ya semono kok kudu tresno karo kakunge. Lah lha nyapa tresno? Maksude piye to Mas? Lho sing kakung iku kudu ngayomi. Ngayani sing putri kudu bekti karo sing kakung, hormat karo sing kakung. Oh, berarti lek sing lanang kudu ngerti hak dan kewajiban. Berarti dadi wong wedok kudu hormat karo wong lanang. Ya iya iya ta. Oh, berarti aku tas tekono bojoku tak kon hormat pirang-pirang dina ngono. Keju lho Mas tangane piye ta maksude sampeyan aku gak ngerti aku sumpah. Kudu bekti sing bekti karo kakunge manut, ndangun miturut karo kakunge nek dikongkon apa ae kudu manut, patun ora mak.